jujur ini memang dosa. Tak jujur batinku tersiksa. Engkau sang hidup tercapai sudah semua harapan yang selalu menggantung pada nama udara melipur lara kagumku tiada terkata. Kau bidadari setiaku tiada terbagi. Andaikan aku mampu mendekatmu, terjawablah semua mimpi. Seksi super bos uang digenggam jomplang sendiri kelengar banyak keutang. Tapi harus bagaimana bila putus ku takut merana. Ya ku paksakan daripada ku tak punya cinta. Dibuang sayang pacar seksi super bos uang. I'm daring to kiss. Banyak yang lagi duit habis cinta kempes. Segar wangi dan nikmatnya sambal jahe. Pacar seksi membuatku botak memang.